والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله. Ada sebuah fenomena yang ada di kalangan masyarakat kita, terkhusus kaum muslimin. Fenomena jelek dan fenomena buruk, yaitu permudah-mudahan di dalam hutang piutang. Permudah-mudahan di dalam hutang piutang, meminjam harta saudaranya, meminjam harta keluarganya, tetangga, sanak keluarga, family, teman, kemudian bermudah-mudahan dengan tidak mengembalikannya. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Mereka menganggap perkara tersebut remeh. Mereka menganggap perkara hutang piutang enteng. Perkaranya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam sampai meminta perlindungan kepada Allah, berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara dain. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak meminta perlindungan kecuali perkara-perkara yang beliau khawatirkan dan beliau takuti. Termasuk di dalam perkara ini adalah hutang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan." Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Aku meminta perlindungan kepadamu dari kesukaran dan kesedihan. Wa min al-kasali wal 'ajz. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat malas dan ketidakmampuan, kelemahan, keterbatasan diri. Wa minal bukhli wal jubni, aku meminta perlindungan kepada engkau ya Allah dari sifat kikir, pelit dan pengecut, sifat bakhil dan jubn, penakut kepada kebenaran, penakut terhadap al-haq. Wa dhalla'id daini wa qahrir rijal, aku berlindung kepadamu dari emosinya kaum lelaki, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari dhalla'id dain. Yang dimaksud dengan dhalla'id dain ay thuqlud dain, beratnya hutang piutang. Ini Nabi alaihi salatu wasallam meminta perlindungan kepada Allah sebagaimana beliau meminta perlindungan kepada syaitan, kepada Allah Subhanahu wa taala atas syaitan. Beliau takuti godaan syaitan sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam takut terhadap perkara hutang. Dhillun fin nahar wa hammun bil lail, kerendahan di pagi hari bagi orang yang suka menghutang atau suka berhutang, dan kerisauan di malam harinya. Dia akan terus berpikir bagaimana cara melepaskan dari jeratan hutang. Di pagi harinya dia sifatnya rendah di hadapan umat manusia, tidak pede. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memperbanyak di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini di dalam ibadah apa? Ibadah yang terbesar yang merupakan rukun Islam, yaitu salat. Selalu Nabi alaihi salatu wassalam berdoa akan perkara ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthir an yad'a fi salatihi. Nabi alaihi salatu wassalam, suami beliau, banyak sekali berdoa di dalam salatnya, di dalam sujudnya, dengan mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wa madza ikhwani wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jelek, wal maghram, dan hutang piutang. Di mana beliau sebutkan ibadah salat di dalam sujud beliau, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai arjad doa, doa yang dikabulkan, yang diijabahi ketika sujud, dan beliau berdoa ini. Kemudian ada seorang sahabat nyeletuk bertanya, "Ma aktsara ma nasta'id min al-maghrib?" Kenapa kita kok selalu sering mendengar Nabi alaihi salatu wasalam, mendengar engkau ya Rasulullah meminta perlindungan dari perkara hutang piutang? Kenapa kok kita sering mendengar doa tersebut? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna ar-rajula idza gharima." Perhatikan, apabila seorang hamba suka hutang, hadatsa fakadzib. Kalau sudah berbicara, dia pasti akan berdusta. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Orang kalau sudah suka berhutang, apabila berkata, berdusta. Wa'ida wa'ada akhlafa. Kalau sudah berjanji, diingkari janji. Kalau orang suka berhutang seperti ini, ketika bertemu dengan orang yang dihutangi, dia akan mengeluarkan omongan-omongan yang indah supaya melepaskan dia dari pertemuan tersebut. Sehingga apa? Berkata dengan perkataan-perkataan yang membual, perkataan yang penuh dengan kebohongan, perkataan palsu. Dan kalau sudah berjanji, ikhwani hafizakumullah, dia ingkari janji tersebut. Dia hianati apa yang telah dia berikan janjinya. Ini bahayanya hutang, menjerumuskan seorang hamba kepada perbuatan-perbuatan keji yang lain. Sebabnya hutang piutang menjerumuskan dia ke dalam perbuatan dusta, dan dusta adalah dosa besar. Menjerumuskan dia kepada pengkhianatan, pengingkaran terhadap janjinya, dan mengingkari janji dosa besar, dan sifatnya siapa? Orang-orang munafikin. Kalau mereka berkata, berdusta, dan kalau mereka berjanji, dikhianati. Ini yang pertama, bahayanya hutang menjerumuskan seorang hamba kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar yang lain. Kemudian perkara yang kedua, bahwasanya hutang ini yuhlikuhu ilal mahalik, menjerumuskan seorang hamba kepada kebinasaan. Menjerumuskan seorang hamba kepada kebinasaan. Karena orang yang mengingkari dan tidak membayar hutangnya masuk ke dalam dosa besar yang paling besar. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam setiap didatangkan jenazah mayit sudah meninggal, hatta yusalli alaiha, supaya untuk disolati mayit tersebut, sa'alahu Nabi alaihi salatu wasalam, selalu Nabi mesti bertanya. Tak gampang-gampang didatangkan kepada beliau mayat, didatangkan kepada beliau jenazah, ditanya kepada keluarganya, hal taraka qada'an, apakah orang ini telah menyelesaikan tanggung jawabnya? Yang dimaksud tanggung jawab di sini apa? Hutang piutang. Idza qalu na'am, kalau mereka mengatakan ya ya Rasulullah, sudah selesai tanggung jawabnya dia. Tanggungannya sudah diberikan. Fa shalla 'alaihi an-nabi 'alaihi salatu wasalam, maka Nabi mensalati. Fa'idha qalu la. Tapi kalau mereka mengatakan tidak ya Rasulullah, belum ya Rasulullah, masih ada tanggungannya ya Rasulullah. Nabi SAW berkata, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati. Nabi SAW tidak mau mensolati. Karena beliau imam, karena beliau rasul, karena beliau pemimpin kaum muslimin, kudwah dilihat. Menampakkan kepada mereka bahayanya perkara ini. Sampai Nabi SAW meninggalkan jenazah dan mayit mereka. Diperintahkan yang lain saja untuk mensolati. Sampai ada sebuah kejadian didatangkan sebuah atau seorang mayit alaihi dinaran. Mayit tersebut memiliki hutang 2 dinar. Mayit ini punya hutang 2 dinar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar 2 dinar ini belum ya Rasulullah, belum dibayar hutangnya. 2 dinar ini berapa kalau zaman sekarang? 1 dinar itu 4 jaramat wa rub'. Nah, 4 gram seperempat. Berarti kalau 2 dinar 8 setengah mendekat ya. Nah. 8 setengah. 1 gram sekarang emas berapa? 500, berarti sekitar 4.250.000. Nah, 8 gram setengah berarti 4.250.000. Dia punya utang sisa 4.250.000. Fansarafa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi pun meninggalkan jenazah tersebut. Maka kata Abu Qatadah, ana laha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku yang akan menanggung hutangnya. Hutang dia 2 dinar ini aku yang akan mengurusinya, aku yang menanggung. Fa shalla alaihi nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah tahu Abu Qatadah yang menanggung, Nabi mensolatinya. Di keesokan hari bersisipan dengan Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal qadaita lahu? Apakah engkau telah menebusnya? Telah menebus hutangnya? Telah membayar tanggungannya? Kata Abu Qatadah, na'am ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-an, al-an baridat alaihi jildatuh. Sekarang ini dingin kulitnya. Sebelumnya apa? Panas kulitnya. Sebelumnya mayat tersebut terhambat, ditahan dengan hutangnya. Al-an, sabda Nabi, sekarang dingin kulitnya, ringan jasadnya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua, menjerumuskan seorang hamba ke dalam kebinasaan sampai tidak disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian perkara yang ketiga, istighfar, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta ampun istighfar tiap hari, berzikir, tidak mampu untuk mengampuni muamalah yang seperti ini. Istighfar kita, salat kita, ibadah kita tidak mampu mengampuni dain. Termasuk juga amalan di dalam Islam yang paling tinggi. Apa amalan yang paling tinggi dalam Islam? Nah, jihad fi sabilillah, amalan yang paling tinggi. Orang yang jihad mati syahid biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini pula amalan yang paling tinggi, tidak mampu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Di dalam perkara apa? Dain. Dalilnya ya Ustaz, 2 dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama terdapat dalam Sahih al-Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama yawman fi ashabihi. Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika berdiri di hadapan para sahabatnya dan sahabatnya di hadapan beliau. Wadzakar al-jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan jihad fi sabilillah. Wal iman billah, menyebutkan keutamaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajiban beriman kepada Allah. Wa annahuma min afdhalil a'mal, dan jihad, kemudian beriman kepada Allah merupakan amalan yang paling mulia. amalan yang penuh dengan fadilah. Kemudian ada seorang sahabat yang nyeletuk bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah ayukaffir anni khatayai? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku ini terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Aku ini mati syahid fi sabilillah. Ayukaffir anni khatayai, apakah mampu untuk menghapuskan seluruh dosa-dosaku apabila aku mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di kancah peperangan untuk mengangkat bendera la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, apakah aku akan dihapuskan dosa-dosaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, qala na'am ya in kutilta wa anta sabirun muhtasib. Ya, apabila engkau terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau dalam keadaan sabar. Sabar karena perkaranya besar, terkena dengan tebasan kanan kiri depan belakang, bertemu dengan musuh tidak mudah. Apabila engkau terbunuh dalam keadaan sabar, muhtasib, menginginkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, muqbilun ghaira mujbirin. Engkau maju, pantang mundur. Itu akan diampuni dosa-dosa. Apabila engkau meninggal dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala di sisi Allah, engkau maju, pantang mundur. Akan diampuni dosa-dosa. Fawallar rajul, orang itu pun pergi berjalan. Tidak lama setelah dia berjalan beberapa langkah, dipanggil kembali oleh Nabi SAW, ta'al ya fulan, kesini wahai fulan. Kata Nabi SAW, mada kultu anifa? Mada kultu anifa? Apa yang tadi engkau tanyakan? Apa tadi yang engkau tanyakan kepada aku? Sahabat tersebut bingung. Baru saja dijawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan kembali. Kata sahabat tersebut diulangi, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah ayukaffir anni khatayai? Wahai Rasulullah, apabila aku terbunuh di sabilillah, jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah diampuni dosa-dosaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kedua kali mengatakan, na'am, in kutilta wa anta sabirun muhtasibun. Apabila engkau terbunuh dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala di sisi Allah, maju tanpa mundur illadain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Fa inna Jibril qala lidhalik. Karena Jibril baru saja datang kepada aku memberikan kabar bahwasanya syahid fi sabilillah diampuni dosa-dosanya. Kata Jibril, wahai Rasulullah, ingatkan, kecuali dain tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu merupakan ibadah yang paling besar, pahalanya tidak ada duanya, tidak diterima itu semua, ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia menyelesaikan hutang piutangnya. Di mana umat manusia pada zaman sekarang bermudah-mudahan ya ikhwani hafizakumullah, terkadang untuk membeli sesuatu yang sifatnya ringan dia lakukan dengan cara apa? Hutang piutang. Apapun bentuknya hutang piutang. Sallallahu alaihi wa sallam. Antum tahu pahala syahid fi sabilillah? Hadis Miqdam Ibn Ma'di Karim, ada 7 diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yukfar min awali dami, diampuni dari awal kali darah keluar dari tubuhnya. Kemudian yura mak'adahu minal jannah, ditampakkan bagi dia rumahnya di surga. Kemudian diberikan hurul 'ain, dikawinkan dengan bidadari sebanyak 72 orang atau 72 wanita. Kemudian dibebaskan dari azab kubur, diberikan mahkota di atas kepalanya dari perhiasan yang paling indah di muka bumi. Kemudian diberikan keamanan dari al-faz al-akbar pada hari kiamat. Kemudian yang ketujuh diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Fadilah ini semua ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ikhwani? Din. Perkaranya besar. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Nafsul mu'min muta'alliqatun bidainihi hatta yuqdha." Jiwa kaum mukminin ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menyelesaikan hutangnya. Kata Imam Suyuti, ay mahbusatun an maqamiha al-karim. Ditahan dia dari kedudukannya yang mulia, siapapun hamba tersebut. Hatta alim ulama. Ditahan kedudukannya yang tinggi tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya yang mulia ditahan sampai dia menyelesaikan urusan yang ini. Menunjukkan perkaranya besar. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Muhammad bin Jahsh radhiyallahu taala anhu arda. Yang mana hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih An-Nasa'i. Bahwasanya Muhammad bin Jahsh pernah mengatakan, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita pernah duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam, bermajelis dengan beliau. Kata Muhammad bin Jahsh, tiba-tiba rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ila sama. Tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kepalanya ke arah atas. Beliau angkat kepalanya ke arah langit. Wawadha'a rahatahu ala jabhati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dalam tangannya di atas jidat beliau. Beliau arahkan ke atas, diangkat tangannya diletakkan di atas jidatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah. Madza nazala min at-tasjid?" Maha suci Allah. Peringatan yang besar apa yang turun saat ini? Sambil dia pegang jidat karena besarnya perkara tersebut. Madza nazala min at-tasjid? Peringatan yang besar apa lagi yang turun ini? Kata Muhammad bin Jahsh, fasakatna fafaza'na. Kita pun diam dan kita pun takut. Apa urusannya ini? Sampai Nabi alaihi salatu wasallam memegang jidatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Jahsh. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun langsung pulang ke rumahnya. Para sahabat penasaran, termasuk Muhammad bin Jahsh. Fa fi yaumi al-gham sa'altu. Di keesokan harinya didatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ma min at-tasydid alladhi nuzzil. Wahai Rasulullah, peringatan keras apa yang diturunkan kepada engkau? Peringatan keras apa lagi yang diturunkan kepada engkau? Ini para sahabat, orang yang paling semangat di dalam mencari kebenaran, dalam mencari ilmu, penasaran. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang berada di tangannya. Demi jiwaku yang berada di zat Allah Subhanahu wa taala. Law anna rajulan qutila fi sabilillah. Kalau ada seorang pemuda terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, thumma uhyi. Kemudian dihidupkan kembali orang tersebut. Thumma qutila. Kemudian dia masuk ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh untuk kedua kali fi sabilillah. Thumma uhyi. Kemudian dihidupkan kembali orang tersebut. Yang kedua. Masuk ke dalam kancah peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, thumma qutila, kemudian terbunuh untuk ketiga kali. Maksudnya di sini jihad sampai tiga kali. Syahid sampai tiga kali. وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخْلَ الْجَنَّةِ. Dan dia ada hutang, tidak akan masuk surga. Syahidnya bukan sekali. Syahidnya berapa kali? Tiga kali. Dan dia ada hutang, tidak masuk dalam surga. Hatta yuqda anhu dainu. Sampai dia sahur, sampai dia bayar, sampai dia kembalikan hutangnya. Kenapa para hadirin? Li'annahu hukukul ibad. Karena ini merupakan hak umat manusia. Ini hak umat manusia. Kalau hak antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala mudah. Kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat, istighfar, perbanyak dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta di malam hari, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni, selesai. Apabila taubatnya benar. Tapi ini perkaranya antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Walaupun itu adalah seorang kafir musyrik. Karena ini merupakan hukukul ibad, hak antara seorang dengan orang yang lain. Karena hukuk al-ibad mabniyatun 'ala al-musyahadah wal mutalabah. Karena hak umat manusia ini dibangun di atas sebuah urusan tuntutan. Jadi hamba tersebut dituntut di dunia, diberikan, enggak diberikan, dituntut di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampuni. Di dalam Sahihul Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana indahu madhlamatun min akhihi fi malin aw irdin." Barang siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya, baik itu berkenaan dengan harta, dia mencuri harta, dia merampok harta saudara, dia mengambil harta saudara, dia menghutangi harta saudaranya, tidak dikembalikan, tidak dibayar, aw irdin atau kehormatan, dia mencela, dia mencerca, dia menghibah, dia namimah atas kehormatan, dia fitnah. فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْ صَاحِبِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُدَ عَنْهُ. Maka hendaknya bagi dia untuk menghalalkan dari temannya tadi, dihalalkan, diselesaikan urusannya, minta maaf. سَامِحْنَا أَفْوَنْ. Aku dulu telah menghujatmu, atau aku dulu telah menghibaimu, atau dulu aku telah berbuat namimah kepadamu. Ini uangmu. Sebelum diambil sesuatu dari dirinya. Haitsu la yakunu yawmun dirhamun wala dinar. Karena kelak pada hari kiamat, tidak ada namanya dinar dan dirham. Kalau enggak di dunia, di mana lagi? Di akhirat, enggak ada kita bisa mengatakan uang yang kita ambil 100 juta dibayar nanti di akhirat 100 juta. Enggak ada. Enggak ada utang 10 juta dibayar 10 juta di akhirat. Enggak ada. Tidak ada 100 ribu kita berhutang di dunia dibayar di akhirat, enggak ada. In kana lahu amalun salih, ukhidha biqadri madhlamatih. Kalau dia punya amal kebaikan, orang yang suka mengambil harta yang lain, orang yang suka berhutang, kalau dia punya kebaikan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut, diberikan kepada orang yang dia zalim. Sesuai dengan kadar kezalimannya. Sesuai dengan kadar kezalimannya. Sesuai dengan harta yang dia ambil. Sesuai dengan harta yang tidak dia kembalikan. Wa in lam yakunu lahu amalun salih ukhidat min sayyiati sahibihi thumma tuhammil alayhi. Tapi kalau kebaikannya sudah hilang, kebaikannya sudah tidak ada, tanggungan banyak sekali di orang-orang, diberikan amalnya kepada si fulan Abdullah, kepada Abdurrahman, kepada Abdurrahim, kepada Ja'far, kepada Mas Agus, kepada Mas Hendra, habis amal kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kejelekan dari orang yang dia zalimi, diberikan kepada orang yang menzalimi. Sudah habis amal kebaikannya, ditambah kejelekan di atas kejelekannya dia, ditambah dosa di atas dosanya dia. Ini menunjukkan betapa besarnya perkara dain. Bahkan taubat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa mengampuni. Taubat tidak bisa diampuni. Harus diselesaikan. Kalau kita sudah tidak mengetahui orang-orang yang dahulu kita ambil uangnya diberikan sedekah atas nama orang yang dulu kita ambil. Atau kalau kita malu, kita pernah mencuri, malu untuk mengembalikan, disedekahkan atau dialamatkan kepada orang tersebut. Harus diselesaikan taubat, ma yanfa', tidak bermanfaat. Maka apalagi ikhwani hafizakumullah, apalagi orang-orang yang berhutang sudah niat di dalam hatinya tidak akan mengembalikan uang tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini ancaman yang besar, perbuatan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu an," barang siapa yang mengambil harta umat manusia, maksudnya di sini meminjam, tapi dia jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk mengembalikannya kalau ada niat mengembalikan. Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafallahu an," barang siapa yang mengambil harta umat manusia dengan tujuan untuk mengambil harta tersebut, untuk memakan harta tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan baginya. Kata para ulama, atrafahu Allahu fid dunya, Allah akan hilangkan di dunia. Berapa harta yang dia ambil, bisa jadi tidak diberikan barokah, cepat hilang, atau bisa jadi diberikan musibah bagi dia berupa penyakit, kanker, tumor, penyakit apapun, masuk ke rumah sakit, hilang uangnya. Atau diberikan musibah yang lain, balak, bencana, longsor, banjir, gempa bumi, rusak rumahnya, hancur rumahnya, atau diberikan musibah kepada anaknya atau istrinya. Hilang uang di dunia ini, belum di akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin istadana dainan," pemuda manapun, lelaki manapun, meminjam uang, "la yuridu an yu'addiyahu," dia tidak ingin untuk mengembalikan uang tersebut, "famat," kemudian dia mati, kemudian dia wafat dengan meminta hutang, niatnya gak disaur, niatnya gak dibayar. "Lakiyallahu azza wa jalla tabaraka wa ta'ala wa huwa sariq," akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ini adalah pencuri. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ini dalam keadaan sariq. Maka ini perlu diperhatikan. Hati-hati dalam permasalahan ini. Kaum muslimin pada zaman sekarang bermudah-mudahan. Dan ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang kaya. Juga tidak lepas berapa banyak orang-orang kaya untuk membeli sesuatu apapun atau untuk memulai proyek atau usaha, uangnya disimpan, dia punya uang. Tapi dia kedepankan apa? Hutang, minjam, dari apapun bentuknya. Ketika sudah jatuh tempo, diimit-imit. Apa artinya diimit-imit? Ya, diincerit. Nah, diakhirkan, diulur-ulur pembayarannya, dan sudah datang jatuh tempo dia harus membayar, tapi diulur-ulur. Nabi SAW pernah bersabda dalam Sahihul Bukhari, Nabi SAW menegaskan, "Layyul wajidil zulmun," orang yang berhutang dan dia memiliki harta, jatuh tempo hutang tersebut harus dibayar dan dia mengakhir-akhirkan pembayaran tersebut. Sabda Nabi SAW, "Zulmun," orang ini zalim, mengakhir-akhirkan pembayaran hutang kezaliman, berhak bagi mereka, sabda Nabi SAW, dua hal. Mereka ini berhak mendapatkan dua hal. Yang pertama, yuhillu irza, boleh untuk dilecehkan kehormatannya. Siapa yang bersabda ini? Nabi SAW. yahillu 'irdahu, boleh dilecehkan kehormatannya. Maksudnya dilecehkan kehormatannya, kata para ulama, yajuz lil muqrid an yashtaki. Boleh bagi orang yang dihutangi menagih atau mengadu. Kepada siapa? Pengadilan. Kepada siapa? Pengacara mungkin. Kepada siapa? Pak lurah, Pak camat, Pak RT, Pak RW. Atau mengadukan kepada orang lain yang mungkin dia rasa bisa untuk memberikan nasihat kepadanya. Atau mengatakan kepada umat manusia supaya berhati-hati. Hadza zalamani, hati-hati fulan menzalimi aku. Ini boleh diperkecualikan dari apa? Perkara ghibah. Karena Nabi SAW yang mengecualikan perkara ini. Hadza zalamani, ini menzalimi aku. Hadza ma balani wa akharani, orang ini mengakhirkan pembayaran hutangnya, hati-hati kalian. Wal jazaa'u madha min jinsil amal. Perbuatan itu dari dibalas dengan amalan dia. Ini yang pertama. Boleh dilecehkan kehormatannya, maksudnya dilecehkan di sini dia adu atau dia sampaikan kepada orang lain untuk berhati-hati. Rajul terlambat di dalam membayarkan hutangnya, tentunya tidak berlebih-lebihan. Islam memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil, tidak berlebih-lebihan atas kadar yang dia zalimi kepada saudaranya. Kemudian yang kedua, wa yuhil 'uqubata, dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Di dalam syariat Islam, orang yang seperti ini modelnya diberikan hukuman, kata para ulama, bihabsin aw dharb. Boleh dipenjara, dimasukkan sel, dimasukkan jeruji, aw bidharb, atau dipukul, dicambuk. Dan ini kembalinya kepada siapa? Para pemerintah, bukan kita. Ini kembalinya kepada para pemerintah, waliul amr. Bihabsin aw dharb, bisa dipenjara, bisa dipukul. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, al-qadir man kana qadiran ala sadad famtana', barang siapa yang mampu untuk membayar hutang tapi dia tidak membayarnya, dia menolak untuk membayar hutangnya, dia menolak untuk memberikan hak saudaranya, ujbira bil wafa, dipaksa untuk mengembalikan uang, dipaksa. Kata Syekhul Islam bihabsin aw bidharb, dipaksa di sini dalam bentuk dipenjarakan atau dalam bentuk dipukul. Wa hadza la na'lam fiha niza', kata Syekhul Islam, dan ini perkara tersebut kita tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama. Maksudnya di sini kesepakatan para ulama boleh bagi orang-orang yang sifatnya seperti ini dilecehkan kehormatannya dan diadukan kepada orang-orang yang berwenang. Maka dari semua yang kita sampaikan di atas, maka hati-hati ikhwani hafizakumullah. Yang pertama, jangan sampai kita untuk membeli sesuatu apapun yang ringan dengan menggunakan hutang piutang, hati-hati. Ataupun yang kedua, orang yang berhutang tapi untuk perkara-perkara yang sifatnya tertier. Apa tertier? Pelengkap-pelengkap saja yang sebetulnya dia tidak butuhkan. Membeli sesuatu yang tertier dan dia tidak mampu, akhirnya apa? Hutang piutang, dan dia tidak butuh perkara-perkara tersebut. Maka ini dihindari. Ataupun yang ketiga, orang-orang yang memiliki gaji pas-pasan, maaf saja, memiliki gaji pas-pasan, bisa itu pegawai negeri atau para pedagang atau pengusaha, gajinya pas-pasan, akan tetapi ingin hidup seperti hidupnya orang-orang kaya, maka ingin membeli mobil dengan mobil jenisnya orang-orang kaya, ingin membeli rumah dengan rumah yang elit layaknya perumahan orang-orang kaya, atau ingin membeli perabotan rumahnya, perabotan yang kaya, sehingga apa? Menjerumuskan dan menenggelamkan diri dia ke dalam kredit. Dan dia gajinya pas-pasan. Ingin dulu megah, wah, gajinya pas-pasan. Kalau seandainya kemudian dia meninggal dan belum selesai dari kreditnya, lengket di leher tanggung jawab. Hafizakumullah. Begitu pula yang keempat yang lebih parah, meminjam uang hutang untuk perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, meminjam uang untuk berzina. Na'udzubillah. Meminjam uang untuk bersentuhan dengan wanita-wanita yang diharamkan bagi dia. Atau meminjam uang untuk meminum khamr, untuk meminum minuman keras, meneguk arak, meminjam uang untuk membeli narkoba, obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan, teler, dan lain sebagainya. Atau meminjam uang untuk berjudi, main kartu, main sabung. Ini maka keharaman di atas keharaman. Maka hendaknya bagi seorang muslim memiliki sifat apa? Qanaah. Menerima apa yang telah datang kepada kita. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslam. Beruntung orang yang sifatnya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ringan. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan sifat kafaf, selalu cukup. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walhamdulillah, selalu cukup. Wa qana'ahu Allah bima ada. Dan memiliki sikap qanaah dari segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari bahaya hutang, dan bagi kaum muslimin yang terjerat dalam hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk terlepas dari bahaya hutang piutang. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini handphone siapa ini? Jalan, jalan.